telah memberikan tempat ya untuk mereka bisa berjumpa dengan saya, luar biasa sekali. Dan inilah satu persembahan malam terakhir bersama Dian Hanik. Rasa rindu di dada. Ani, sudah lama kita tidak berjumpa. Tapi ini malam terakhir buat kita, Ani. Nyanyi. Nyanyi. Ceramah, nyanyi. Karena kau telah berselingkuh dengan si Ablak. Esok aku akan pergi lama kembali. Tepuk tangan. Pode. Ku harapkan agar engkau sabar menanti. One, two, si wawanya. 1, 2, 3, 4 kasih Dian. Hatur nuhun, terima kasih buat Dian Ayo yang sudah menemani saya di sini. Terima kasih juga buat warga Subang yang sangat luar biasa di sini. Kapan-kapan saya akan berjumpa lagi. Terima kasih.